Wadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita terus berzikir, maka Allah yang Maha Tahu akan menenteramkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, menguatkan iman kita, membentengi kita, menuntun luar biasa. Sayang kalau kita tidak melakukannya. Kalau ingin tahu rahasia istiqomah, awalilah dengan istiqomah berzikir kepada Allah.